ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال ابن رجب رحمه الله وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات dan kadang ditafsirkan kalau yufassir menafsirkan kalau yufassar ditafsirkan dan kadang-kadang ditafsirkan bahwa maghfirah ampunan az-dzunub terhadap dosa-dosa bil a'malis shalihah dengan amalan-amalan saleh taqlibuha hasanat itu justru merubah dosanya jadi kebaikan-kebaikan wa takfiruha bil mukaffirat tamhuha faqat adapun penghapusan dengan berbagai macam penghapusan dosa itu hanya menghapus saja. Kemarin masih dibahas, teman-teman masih ingat tentang apa makna ghafara atau maghfirah dan apa makna yukaffir. Yukaffir kalau secara makna menghapuskan. Maghfirah sudah pernah kita bahas dari kata minfar yang melindungi kepala itu disebut minfar. Perlindungan, ya helm, yang melindungi dari api neraka. Tetapi ada yang menafsirkan bahwa maghfirah itu bukan hanya dihapus, dihapus dan diganti kebaikan. Tetapi kalau takfir atau yukafir itu hanya menghapus saja. Wa fihi aidan nazar, tapi ini pun fihi nazar. Fihi nazar itu artinya masih ada kritikan. Perlu dilihat lagi. Fa innahu qad shaha anna dhunubal mu'aqab 'alayha bidukhulin nar tubaddalu hasanatin bil mukaffirah bi'amalin salihin yakunu kafaratan laha awla. Karena telah sahih riwayatnya bahwa dosa-dosa yang harusnya diadab dengan masuknya ke dalam neraka bisa diampuni dan tubaddalu hasanat dan diganti kebaikan-kebaikan tetapi hanya dengan mukaffirah penghapusan yaitu bi'amalin saleh dengan amal saleh yakunu kafaratan laha sebagai tebusannya dan itu aula itu lebih utama artinya pendapat yang ini lebih utama dari yang tadi mengatakan kalau takfir menghapus saja titik tidak mengganti kebaikan ternyata dalam riwayat yang sahih justru takfir menghapuskan dan mengganti dengan kebaikan wa yahtamil ma'nayaini akharaini dan juga mengandung dua makna lain. Ahaduhuma, salah satunya, anal maghfirah la tahsul illa ma'adamil uqubah wal mu'akadah. Salah satunya, bahwa maghfirah, ampunan dalam kata, dalam lafaz maghfirah, tidak terjadi, kecuali dengan adamil uqubah wal mu'akadah, tidak dibalas, dan tidak dituntut. Ini maghfirah. Li'annaha wiqayah syarri dzanbi bil kulliyah. Karena makna maghfirah adalah perlindungan wiqayah dari kejelekan dosa secara keseluruhan. Kejelekan dosa apa saja? Bisa mengakibatkan bencana di dunia, bisa mengakibatkan tuntutan di akhirat, rasa takut, bisa azab neraka. Bisa kemurkaan Allah. Sedangkan maghfirah maknanya melindungi dari kejelekan itu semua. Min syarri dzunub. Maka dia tidak diadab, bahkan tidak dituntut, tidak dipermalukan. Karena termasuk kejelekan dosa adalah dipermalukan. Dipanggil di hadapan seluruh penduduk langit. Di hadapan seluruh penduduk mahsyar. Manusia dari awal Adam sampai akhirnya. Dipanggil orang itu dan kemudian dipermalukan oleh Allah. Apa yang kamu kerjakan dengan kenikmatanku yang aku berikan padamu? Aku berbuat ini, berbuat itu. Kadzabta, engkau berdusta. Semua orang tahu. Maka orang-orang melihat, ini orang yang seperti dia saja. Ternyata demikian keadaannya. Apalagi saya. Sehingga mereka semuanya ketakutan. Semua salam maaf ya. Qala, wa takfir, adapun takfir. Pengampunan dengan kalimat atau dengan lafaz takfir, yukafir, ankum sayyiatikum, qad yaqa' ba'dal uqubah, bisa jadi itu terjadi setelah dibalas. tak dibalas, dihapuskan. Fa'inal masa'ib ad-dunyawiyah kullaha mukaffiratun lil khataaya. Karena semua musibah-musibah di dunia, semua perkara-perkara bencana-bencana di dunia akan menjadi penghapusan terhadap kesalahan. Berarti kalau penghapusan dengan bahasa takfir itu bisa terjadi setelah dibalas dulu di dunia. Kena musibah, dan dihapuskan oleh Allah. Kena bencana, dihapuskan oleh Allah. Diberi suatu kesedihan, kesusahan, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itu disebut yukaffar juga. Wahia uqubat, sedangkan bencana-bencananya adalah balasan. Wa kadzalika al'afwu, demikian pula maaf. Yaqa' ma'al uqubah wa biduniha. Maaf bisa terwujud bersama balasan, bisa pula tanpa balasan. Tiba-tiba dimaafkan belum dibalas. Mungkin iya. Pakai kata afu. Bisa pula diadab di dunia kemudian dimaafkan. Bisa pula diadab di neraka. Yang seharusnya sekian lama kemudian dimaafkan oleh Allah, diselamatkan. Itu afu namanya. Kalau maghfirah tadi apa? Perlindungan dari semuanya. Maghfirah perlindungan dari semua kejelekan. Tidak jelekan dunia, jelekan akhirat, rasa takut, ini semua terlindung dia. Wa kadzalikar rahmah, waalaikumsalam. Demikian pula rahmat. Bisa orang dirahmati sebelum diadabnya sehingga termaafkan semuanya. Bisa dirahmati ketika sedang diadab kemudian dihentikan oleh Allah. Bisa dirahmati ketika dia dalam keadaan sudah masuk neraka kemudian dengan syafaat Nabi Muhammad SAW diberi rahmat kemudian dihentikan. Berarti kita mendapatkan tiga lafaz. Maghfirah, takfir, dan al-afu. Wasani, yang kedua. Andal kafarat minal a'mal ma ja'alaha Allah li mahwi dzunubil mukaffarah biha. Bahwa kafarah sering juga bermakna dengan makna yang kedua, yaitu satu amalan, amalan-amalan yang dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa. Al-mukaffarah biha, yang terhapus dengannya. Makanya masih ingat, kalau ada seorang yang melanggar, biasanya ditanya, kafarahnya apa? Nah, itu penghapusnya. Berarti ada amalan tertentu yang dijadikan oleh Allah sebagai kafarah. Siapa yang melanggar janji, kafarahnya dia harus berpuasa sekian hari. Siapa yang berbuat begini, maka kafarahnya ini, kafarahnya itu. Wa yakunu dhalika huwa thawabaha. Dan jadikan itulah pahalanya. Jadi kamu berbuat baik, yang ini, yang disebut kafarah, dengan perbuatan ini terhapus dosamu. Pahalanya dia apa? Pahala amal solehnya. Pahala amal solehnya menghapus dosa. Laisa laha thawabun ghairu. Tidak ada pahala lain selain itu. Selain penghapusan dosanya. Fakaffaratuhu it'amu ashrati masakin, kata Allah. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Maka memberi makan 10 orang miskin ini, pahalanya apa? Pahalanya engkau dihapuskan dosanya atau dimaafkan dosanya yang engkau langgar ketika haji itu tadi. Itu pahalanya, enggak ada pahala lain. Wal ghalib 'alaiha an takuna min jinsi mukhalafati hawa nafs. Yang umum, yang seringkali mendapatkan atau ada kafarahnya adalah dosa-dosa yang jenisnya mukhalafatu hawa nafsi, yang bertentangan dengan hawa nafsu atau menyelisihi hawa nafsu. Wa tajassumul masyaqqati fi, yang juga memasuki kesusahan, kesulitan. Kajtinabil kabair alladhi ja'alahu Allah kafaratan lis-shagha'ir, seperti menghindari dosa besar. Menghindari dosa besar, penghapus terhadap dosa-dosa kecil. Menghindari dosa besar, menghapus dosa-dosa kecil. Dalilnya hadis yang kemarin. As-salah ila as-salah, wal-jum'ah ila al-jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, wal-umrah ila al-umrah, kafaratun lima bainahuma. Kafaratun menghapus lima bainahuma. Apa syaratnya? Majtunibatil kabair, selama dijauhkan dosa-dosa besar. Wa amal amal allati tughfar biha dzunub, adapun amalan-amalan yang dengannya terhapus dosa, fahiya ma ada dzalik, maka itu yang selain itu. Wa yajtami' fiha al-maghfirah wa tsawab 'alaiha, maka terkumpul padanya ampunan dan juga pahala. Adapun amalan-amalan lain yang bukan kafarah, karena kafarah biasanya amalnya tertentu. Kafarahnya puasa 10 hari. Kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. Kafarahnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu kafarah namanya. Sedangkan amalan soleh yang lain yang lepas, amal soleh apa saja, itu memiliki dua. Dia dapat pahala juga dan bisa menghapuskan juga. Bisa menghapuskan dosa. Kadzikri alladhi yuktab bihil hasanah, seperti zikir yang dicatat di sana kebaikan-kebaikan. Wa yumha bihi sayyi'at, dan terhapus dengannya dosa-dosa. Dosa apa? Doa atau zikir ketika masuk ke pasar dengan la ilaha illallah ila akhirih, disebutkan menambah 1 juta pahala, menghapus 1 juta pahala. Apa? 1 juta dosa. Ini barakallahu fikum, bahkan dalam riwayat 1 juta-juta. Qala hadha alwajh yufarraq baina alkaffarat min al'amali wa ghairiha. Sama juga dengan melangkah ke masjid. Yang satu langkah mengangkat derajat, atau satu langkah mengangkat derajat dan menghapuskan 1 dosa. Berarti dia mendapatkan 2. Penghapusan dosa dan pahala. Amma takfirud dunub wa maghfiratuha idza udifa dzalika ila Allah. Adapun masalah kalimat takfir dan kalimat maghfirah, kalau disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berbeda. Sama saja. Kalau Allah mengampuni, Allah menghapus, maka kalimat tadi yang kita bedakan jadi sama maknanya kalau dinisbatkan kepada Allah. Ala wajhil awal an yakuna bainahuma farqun aidan, tetapi dari sisi yang awal tadi maka itu ada perbedaan. Dan banyak bahasa Arab yang seperti ini. 2 kata kadang bermakna sama, kadang bermakna berbeda. Sudah pernah kita terangkan di majlis, seperti fuqara wal masakin. Kalau dipisahkan, kasihkan pada fuqara, ya miskin juga termasuk. Atau kasihkan pada orang miskin, fuqara juga termasuk. Tidak berbeda. Tapi ketika dibarengkan bersama-sama, fuqara dan juga masakin, berarti yang fuqara begini, yang masakin begini. Yang fuqara adalah orang yang kekurangan, yang miskin adalah orang yang pas-pasan. Sama seperti Islam dan iman. Kasihkan pada muslimin. Ya, termasuk dalamnya mukminin tentunya. Atau kebalikannya, bagikan pada mukminin. Ya maksudnya muslimin. Enggak ada perbedaan. Tetapi kalau dia belum beriman, dia baru masuk Islam, nah berbeda saat itu. Islam itu dohir-dohirnya, iman itu batinnya. Sama dengan maghfirah dan takfir tadi. Allah mengampuni dengan kalimat yaghfirullahu laka, atau yukaffir ankum, Allah menghapuskan dari kalian. Sama maknanya. Tetapi kalau dikatakan ini yaghfir atau yughfar lahu wa hadha yukaffar, berarti beda. Wa yashhad li hadha al-wajh ats-tsani amran, dan sebagai bukti terhadap sisi kedua ini ada 2 perkara. Ahaduhuma qawlu ibn Umar lama a'taqal 'abda alladhi darabahu. Pertama, ucapan Ibn Umar yang memerdekakan seorang budak yang dia pukul. Apa kata Ibn Umar? Laisa li fi 'itqihi min al-ajri syai', aku tidak mendapatkan pahala apapun. Kenapa? Karena beliau merasa beliau memerdekakan itu sebagai kafarah. Wastadalla bi annahu kafarah, bahwa aku melepaskan itu penebus dosaku karena aku memukul dia. Aku ingin menebus dosaku maka aku merdekakan budak. Aku enggak dapat pahala apa-apa kecuali penghapusan dosa. Ini makna yang tadi sudah kita sebut. Bahwa kalau takfir hanya menghapuskan saja, tidak mendapatkan pahala. Wa tsani, yang kedua, annal masa'ib ad-dunyawiyyah kulluha mukaffiratun lidzunub. Bahwa musibah-musibah dunia seluruhnya merupakan penghapus. Wa qad qala katsirun min as-sahabah. Telah berkata sekian banyak sahabat, wa ghairihi min as-salaf, dan lain-lainnya dari kalangan salaf, innahu la thawaba fiha ma'at takfir. Bahwa musibah-musibah tadi tidak ada pahalanya bersama penghapusan dosa. Hanya penghapusan dosa saja, tidak ada pahalanya. Wa in kana ba'dhuhum qad khalafa fi dhalik. Walaupun sebagian mereka berselisih. Sebagian ulama menyatakan dapat pahala. Pahala apa? Pahala kesabaran. Ketika dapat musibah dia sabar, dapat pahala. Wa la yuqal fassara al-mukaffarat fi hadits al-manam bi isbagh al-wudu fi al-makruhat wa naql al-iqdam ila as-salawat wa qala man fa'ala dhalika 'asha bi khair wa mata bi khair wa kana min khati'atihi ka yawma waladathu ummuh. Dan jangan dikatakan telah ditafsirkan kafarat di dalam hadis al-manam. Itu adalah potongan hadis yang panjang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari jalan Abdurrahman dari Aisyah, dari Malik ibn Yukhamir, dari Mu'adz ibn Jabal juga, dan Tirmidzi, yang dikatakan hasanun sahih. Ini hadis, siapa yang menyempurnakan wudhunya di dalam keadaan sulit, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, maka yang ini akan menghapuskan, yang ini akan menaikkan derajat. Berarti dua disebutkan dalam hadis itu. Pertama, isbagul wudu fil makruhat. Yang kedua, naqdil iqdam, langkah kaki ke salawat, menuju salat. Kemudian diakhiri dengan kalimat man fa'ala dzalika 'asha bi khair. Siapa yang melakukan ini, dia hidup dengan baik, mati dengan baik, dan juga kesalahannya terhapus seperti dia baru lahir dari ibunya. Artinya beda dengan ini. Ini masuknya kepada perbuatan amal soleh yang akan menghapuskan dosa dan sekaligus menambah pahala. Kalau amal-amal soleh. Tetapi kalau yang sedang kita bahas tadi, takfir dengan makna kalau dia mendapatkan musibah akan terhapus dosa-dosanya. Wa hadhihi kulluha ma'a takfiriha li sayyiati tarfa'ud darajat. Semua itu bersama penghapusan derajat, bersama penghapusan dosa-dosanya atau penghapusannya terhadap sayyi'at, terhadap kejelekan-kejelekan, juga tarfa'ud darajat, juga mengangkat derajat. Wa yahsul 'alaiha thawab, dan juga mendapatkan pahala. Li'anna naqul, karena kita berkata qad yajtami' fil 'amalil wahid shay'an yurfa' bi ahadihima ad-darajat wa yukaffar bil akhar sayyi'at. Karena bisa saja terjadi, qad yajtami', itu bisa saja terjadi berkumpulnya dua perkara di dalam satu amalan, yaitu yurfa' bi ahadihima ad-darajat, terangkat dengan yang ini derajatnya dan terhapus dengan yang itu dosa-dosanya. Fal wudu misalnya, dengan wudu sendiri dia dapat pahala, yusabu alaihi. Lakin isbaghahu fi shiddah shiddatil bard min jinsil ala. Artinya kenapa kok ada ini ada itu, katanya cuma penghapus saja tidak mempunyai pahala. Sebentar. Satu amalan kadang-kadang terjadi dalamnya dua amalan. Seperti wudu. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW fil makarih, dalam keadaan susah. Di situ ada dua. Satu, dia dalam keadaan mengamalkan ibadah wudu. Itu sudah perbuatan yang dapat pahala. Yang kedua, ketika dia berwudu dalam keadaan susah, dingin misalnya, itu sejenis dengan alam. Merasa susah, sakit. Bukankah setiap sakit ada yang terhapus? Ini jenis lain lagi. Dalam satu perbuatan, ada dua sisi. Satu, dia beramal ibadah. Satu, dia menahan kesusahan. Menahan kesusahan, penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Kata beliau, syiddatil bard, kerasnya rasa dingin, min jinsil alam, itu sejenis dengan sakit. Allati tahsul linnufusi fid dunya, yang biasa terjadi di dunia. Kesusahan-kesusahan. Fayakunu kafaratan fi hadil hal. Berarti ketika dia merasakan betapa sakitnya dingin, sampai tulangnya atau masuk ke tulang, saat itu dia sabar, itu adalah penghapus dosa. Wa ma fi ghairihi aw fi ghairi hadhihi al-halah fatughfar bihi al-khataaya. Adapun pada selain masalah ini, fatughfir bihi al-khataaya, akan menghapuskan dosa-dosanya, kama taghfir bidzikri wa ghairihi, maka akan terhapusnya seperti terhapusnya dosa dengan zikir, dengan amalan soleh dan lain-lainnya, kalau tidak dalam keadaan susah wudunya. Artinya airnya tidak terlalu dingin, enggak susah. Maka hanya dapat amal solehnya saja. Wa kadzalika al-mashyi ila al-jamaah, demikian pula berjalan menuju salat jamaah. Huwa qurbatun wa ta'atun. Dari satu sisi dia adalah qurbah, mendekatkan diri pada Allah, ta'ah, ketaatan pada Allah. Wa yusabu 'alaihi, didapat pahala. Walakin ma yahsul lin-nafsi bihi min al-mashaqqah, tetapi apa yang dia dapatkan dari kesusahan pada dirinya. Apalagi yang sudah sakit pinggang, sudah sakit di dampalnya, sudah susah berjalannya, yang pakai tungkat segala macam. Dia memiliki sesuatu yang lain. Apa itu? Masyaqqah. Dia mendapatkan kesusahan. Minal masyaqqati wal alam. Ada kesusahan, ada rasa sakit. Nahan sakit kakinya. Cingkut-cingkut dia jalan. Wat ta'ab, atau yang terlalu capek. Rasanya kalau diginikan pakai jari jatuh dia. Wa nasab huwa kafarah, maka dari sisi itunya penghapusan dosa. Karena sudah disebutkan dalam hadis yang lain, rasa sakit, rasa sedih, ketusuk duri sekalipun ada dosa yang terhapus. Maka ketika dia jalan dengan susah payah ke masjid, pasti akan ada dosa yang terhapus karena kesusahan itu. Wa kadzalika habsun nafsi fil masjid, demikian pula ketika dia menunggu di masjid, duduk di masjid. Lintidhari shalah, untuk menunggu salat. Wa qat'uha an ma'lufatiha, yang berarti dia terputus dari semua kebiasaannya. Yang biasanya dia gampang buka kulkas ini itu di rumah, di masjid enggak bisa apa-apa. Ini imamnya kemana, enggak datang-datang. Nunggu dia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan terpenjara di situ. Ma'lufat minal khuruj. Dia terhalang dari khuruj. Ilal mawadih allati tamilun nufus. Tidak bisa kemana-mana. Ke tempat-tempat yang jiwa pengin ke sana. Imma likasbid dunya. Apakah untuk mencari dunia misalnya. Aulit tanazzuh. Atau untuk refreshing paling tidak. Tidak bisa. Dia terduduk saja di situ. Huwa min hadhil jihah. Ini pun termasuk jenis masyakkah. Ada masyakkah di situ. Mu'lim lin nafs, yang akan menyakiti diri. Artinya dari satu sisi seperti sakit. Susah dia. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Fayakunu kafarah. Maka dari sisi itunya kafarah lagi. Penghapus lagi. Wa qad ja'a fil hadith anna ihda khutwatay al-mashi ila al-masjid tarfa'u lahu darajah wal ukhra tahuttu anhu khathiyah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa salah satu langkah, ihda khutwatay, asalnya khutwatain tapi nunnya hilang karena idhafah, karena diidhafahkan kepada mashi, khutwatay al-mashi, salah satu dari dua langkah orang yang berjalan ke masjid, yang satu mengangkat derajat, wal ukhra tahuttu anhu. Yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan dosa. Yang ini mengangkat derajat, yang ini menghapuskan dosa. Wa hadza yuqawwi ma dzakarnahu, dan ini menguatkan apa yang sudah kita sebutkan. Karena memang ketika dia berangkat ke masjid ada dua sisi. Satu sisi dia beribadah dan itu dapat pahala. Sisi lain dia menahan susah. Menahan susah menghapuskan dosa. Sehingga wajar Rasulullah SAW katakan yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan dosa. Wa anna ma hasala bihi takfir ghairu ma hasala bihi raf'ud darajat. Yang ternyata apa yang dia dapatkan dari penghapusan berbeda dengan apa yang dia dapatkan dari diangkatnya derajat. Artinya berbeda sisinya. Penghapusan didapatkan dari masyaqqah. Kesulitan dia ketika ke masjid, dia susah, dia capek, dia ini, dia itu. Itu menghapuskan dosa. Rafa darajat, karena dia beribadah pada Allah SWT. Wallahu a'lam. وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات. Dengan ini maka terkumpullah dalam satu amalan penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Karena hampir setiap amal soleh dari satu sisi ibadah, sisi lain dia menahan susah. Ada sisi taklifnya. Apa taklif? Beban. Ada sisi bebannya. Puasa harus menahan lapar seharian, kadang-kadang sakit perutnya, kadang-kadang haus, kering di sininya. Itu semua kesusahan. Dan itu akan menghapuskan dosa. Di sisi lain dia sedang beribadah, mendapatkan pahala. Maka kata beliau, Muhajir rahimahullah, yajtami' fil 'amalil wahid, terkumpul dalam satu amalan dua perkara. Satu takfirus sayyiat, penghapusan dosa. Yang kedua raf'ud darajat, diangkat derajatnya min jihatain. Dari dua sisinya. Wa yusafu fi kulli halin bikilal wasfaini. Dan disifati dalam segala keadaan dengan dua sifat ini. Fala tanafi baina tasmiyatihi kafarah wa bainal ikhbar anhu bimudha'afati thawabi bihi. Maka tidak bertentangan antara penamaannya sebagai kafarah, penghapusan dosa, dan penamaannya sebagai mudha'afatus tsawab, melipatkan pahala. Karena memang dari satu sisi melipatkan pahala, dari sisi lain menghapuskan dosa. Aw sifah aw wasfuhu bi raf'i darajat, atau disifati dengan diangkat derajat. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, menghapuskan apa yang ada di antara keduanya selama dijauhkan dosa-dosa besar. Fa inna fi habsin nafsi 'ala al-muwadhabati 'ala al-fara'id wa mukhalafati hawaha وَكَفِّهَا عَمَّ تَمِيلُ إِلَيْهِ مَا يُجِبُ ذَلِكَ التَّكْفِيرُ صَغَائِرُ. Mengapa demikian? Kalau Nabi mengatakan antara salat dengan salat, Jumat dengan Jumat akan menghapuskan. Karena habsun nafs, menahan diri untuk membiasakan di atas kewajiban-kewajiban salat jamaah, itu menyelisihi hawa nafsu. Yang berarti dia menahan hawa nafsunya dari semua kecenderungannya. Hawa nafsu itu kan cenderungannya perkara-perkara yang menyenangkan, yang menggembirakan, santai, bebas. Itu hawa nafsu. Tetapi ketika itu dia tahan, maka dia mendapatkan padanya penghapusan dosa-dosa. Orang-orang sedang, istilahnya bahasa kita, sedang rahat. Dia tinggal. Dia sholat jamaah. Nanti dulu sih. Tidak. Anda mau sholat. Itu ada masyakkah, ada susahan. Demikian pula apalagi kalau jauh, apalagi kalau panas perjalanannya, ada kendaraan dia harus melangkah, apalagi kalau ini, kalau itu, masih ada masyakkah-masyakkah yang sulit. Maka itu menghapuskan dosa-dosa. Wa kadzalika syahadatu fi sabilillah. Demikian pula syahadah, lebih-lebih lagi. Syahadah fisabilillah maksudnya syahid. Terbunuh syahid fisabilillah. Tukafiru dzunub bima yasul biha minal alam. Akan menghapuskan dosa. Karena dia merasakan sakit. Dan sudah disebutkan rasa sakit, rasa susah, bencana, musibah. Itu semua menghapuskan dosa. Maka ketika dia terbunuh dalam jihad fisabilillah, tentunya akan terhapus sekian banyak dosa. Watarfa'ud darajat. Dan diangkat derajatnya. Karena dia matinya dalam keadaan membela agama. dalam keadaan berjuang fi sabilillah. Bima qarana biha min al-amali salihah, karena apa yang dilakukan amal saleh. Bahkan amal salehnya bil qalbi wal badani wal mal, bahkan dengan hatinya, niat ikhlas, dengan badannya dia berbuat, berjuang, mengayunkan pedangnya, memacu kudanya, memukul musuhnya, ila akhirnya. Juga dengan harta, karena biasanya orang berjihad harus membawa peralatannya sendiri, perlengkapannya sendiri. Fatabayyana bihadha anna ba'd al-a'mali yajtami' fiha ma yujib raf'ad darajat. Maka jelaslah dengan ini bahwa sebagian amal, amalan-amalan terkumpul padanya dua perkara. Ma yujibu raf'ud darajat, yang pertama yang mengharuskan terhapuskan dosa. Apa? Raf'ud darajat, mengangkat derajat. Wa takfiru sayyiat, dan menghapuskan dosa. Min jihatain. Wa la yakunu bainahuma munafa, maka ini tidak bertentangan. Dikatakan penghapusan dosa dari satu sisi, dikatakan dari sisi lain menambah pahala. Iya, tidak bertentangan. Karena memang terdiri dari dua sisi. Sisi amal solehnya mendapat pahala, sisi beratnya, susahnya, bebannya menghapuskan dosa. Wa hadza tsabitun fi dzunubis shagha'ir bila raib, dan ini sabit mantap pada dosa kecil saja. Bila raib, dengan tidak ada keraguan. Wa ammal kaba'ir, adapun dosa besar. Faqad tukaffar bisyahadati ma'a husulil ajri lisyahid. Adapun dosa besar kadang terhapus kalau amalannya besar, seperti syahid, terbunuh syahid. Ma'a husulil ajri lisyahid, karena dia mendapatkan pahala sebagai seorang syahid. Lakinna syahidul khataya fi rabi'id darajah min darajati syuhada. Tetapi kalaupun dia terhapus dosanya, tetapi derajat kesyahidannya derajat keempat dari derajat-derajat para syuhada. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hadis Fudalah Ibn Ubaid, kharajahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Nah, disebutkan di sini dengan kalimat kadang. Berarti kadang juga tidak. Contohnya yang tidak, ketika seorang syahid disebutkan oleh para sahabat, fulan syahid, Nabi membantah. Tidak. Dia tidak syahid, dia fitnah. Mengapa ya Rasulullah? Dia hulul, apa, mencuri pampasan perang. Diperiksa oleh para sahabat, ternyata dia mengambil beberapa parah dari pampasan perang. Berarti tidak terhapus dengan syahidnya. Padahal dia dalam keadaan terbunuh syahid. Ini barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, kadang terhapus, kadang tidak, tergantung. Tergantung keikhlasannya dan dosanya. Mana yang lebih tinggi nilainya, dan mana yang di bawahnya. Baik. Wa amma maghfirat adz-dzunub bi ba'd al-a'mal ma'a tawfir ajruha wa thawabuha faqad dalla 'alayhi al-ahadith as-sahihah fi dzikri wa qad qila inna tilka as-sayyi'at tuktab hasanat aydan kama fi hadith Abi Malik al-Ash'ari alladhi sabaqa dzikruhu. Adapun pengampunan dosa-dosa dengan amalan-amalan ma'a tawfiri ajruha, bersama pahala yang sempurna, maka itu ditunjukkan dalam sekian banyak hadis sahih, khususnya fi dzikri, dalam masalah dzikir dan lainnya. Qila, dikatakan inna tilka sayyiat tuktab hasanatun aydan kama fi hadis Abi Malik al-Ash'ari alladhi sabaqa dzikruhu, bahwasanya sayyiat tadi di samping terhapus tuktab hasanat, akan dicatat pula kebaikan-kebaikan juga. Sebagaimana hadis yang sudah lewat, Malik al-Ash'ari. Yang mana? Baik. Termasuk diantaranya yang sudah kita sebutkan tentang doa masuk pasar. Dua-duanya disebut. Pahala disebut. Dan pengampunan disebut. Hadis yang tadi juga, hadis langkah ke masjid sama. Disebut pahalanya, disebut pula penghapusan dosa. Wadakarna ayaman an ba'di salaf. Disebutkan pula dari sebagian salaf. Annahu yumha bi'iza'is sayyiatil wahidah di'fun wahidun min ad'afi tawabil hasanah. Disebutkan dari salaf. Bahwasanya terhapus dengan satu kejelekan bi'iza'is sayyi'ah da'fun wahid min ad'afi thawabil hasanah. Satu da'f, satu lipat kalinya dari pahala kebaikan. Artinya kalau berbuat satu dosa akan terhapus, tapi satu bagian saja. Pahala mendapatkan 10 kali lipat misalnya. Maka ketika dia berbuat dosa satu yang senilai tingginya, besarnya, maka tidak terhapus seluruhnya. Terhapus satu lipatnya saja. Yang tadi 10 kali jadi tinggal 9 kali. Kalau berbuat lagi tinggal 8 kali begitu. Wa tabqa lahu tis'u hasanah. Berarti dia masih memiliki sisa 10 hasanah. Wa zahir anna hadha mukhtassun bis-shagair. Tampaknya ini kalau dosa kecil. Tampaknya kalau ini adalah dosa kecil. Wa amma fil akhirah. Adapun di akhirat, fayuwazan bainal hasanat as-sayyi'at. Adapun nanti di akhirat ditimbang. Wa yuqassu ba'dhuha min ba'd. Di samping ditimbang juga yuqass, diqisas sebagian terhadap sebagian yang lain. Kalau ditimbang sudah ma'ruf. Kejelekan dan kebaikan ditimbang. Besar mana, terkuranginya seberapa. Apa itu iqtisas? Yuqassu ba'duha min ba'd. Ini adalah ketika seseorang mendolimi orang lain. Maka saat itu tidak ada tebusan dengan harta dunia. Tidak ada saat itu urusan harta. Semua urusan pahala, karena mereka semua sudah beriman, saat itu yang penting adalah amalan saleh, pahala. Sehingga ketika orang itu terdolimi, menuntut di hadapan Allah. Ini iqtisas. Ya Rab, dia mendolimi aku. Maka diadili oleh Allah SWT, dikurangi orang yang berbuat zalim tadi pahalanya, diberikan pada yang terzalimi. Ini namanya iqtisas. Itu selesaikan dulu. Sampai ketika dia sudah lunas semuanya, tidak ada lagi yang terzalimi dengan lisannya, dengan tangannya, dan hartanya sudah dikurangi sana-sini, berapa sisanya? Seberapa? Seperti apa? Faman rajjahat hasanatuhu ala sayyiat. Kalau tetap hasanatnya lebih tinggi dari kejelekan-kejelekannya, setelah ditimbang, setelah dituntut sana-sini, faqad naja, maka dia selamat. Kalau kebaikannya lebih banyak, lebih rajih, lebih unggul. Wa dakhala al-jannah, dan dia masuk surga. Wa sawa'un fi hadha as-shagha'ir wal kaba'ir, maka saat itu sama saja dosa besar ataupun dosa kecil. Karena ditimbang seluruhnya, yang besar dan yang kecil. Demikian pula iqtisas, tergantung keadaannya, seberapa kedolimannya. Kalau cukup dibayar dengan shagha'ir, cukup dibayar dengan dosa-dosa kecil, selesai. Kalau ternyata dosa dia besar sekali, kedolimannya sangat tingginya, maka sekian pahala akan berkurang. Wahakadha mimman kanat lahu hasanatun wa alaihim mudhalim. Demikian pula siapa yang punya kebaikan-kebaikan, tetapi juga punya kedoliman-kedoliman. Fastawfal madlumun huquqahum. Maka harus ditunaikan orang yang terdolimi tadi, hak-hak mereka. Harus ditunaikan hak-hak mereka, al-madlumun, yang terdolimi. Dari mana diambilnya, ditunaikannya? Min hasanatih, dari kebaikan-kebaikannya. Dari pahala-pahalanya. Wa baqiyalahu hasanatun. Tetapi masih sisa hasanah, dakhala al-jannah, dia bisa masuk surga. Qala Ibnu Mas'ud, in kana waliyan lillahi fa faddala lahu mithqala dharrah dha'afaha Allahu lahu hatta yadkhula al-jannah. Kalau dia seorang pemimpin yang ikhlas karena Allah, fa faddala lahu mithqala dharrah, maka diunggulkan sebiji dharrah oleh Allah SWT Allah lipatkan dia sehingga dia bisa masuk surga. Jadi ketika hampir sama, padahal dia waliullah, maka Allah lipatkan pahalanya supaya unggul, terus masukkan dalam jannah. Wa in kana syaqiyan, kalau dia syaqiyan, qala Malik, Rabbi faniyat hasanatuhu, Rabbku habis kebaikan dia. Wa baqiya lahu talibuna katsir, masih tersisa para penuntut-penuntut yang sangat banyak. Talibun, para penuntut. Yatlub, minta penyelesaian. Masih banyak. Kebaikan sudah habis. Ini orang yang syaqi, orang yang sengsara. Qala khudu min sayyi'atihim fa'ad'ifuha ila sayyi'atihi. Hasilnya sudah habis, bagaimana? Padahal masih ada yang penuntut. Aku juga terzalimi, aku juga terzalimi. Mau diberikan pahalanya, sudah tidak ada pahalanya. Maka dosanya orang-orang tadi yang menuntut dikurangi, ditimpakan kepada orang ini yang berbuat zalim ini. Summa sukku lahu sakkan ilan nar, kemudian dia diseret ke dalam api neraka. Kharrajahu Ibni Abi Hatim wa ghairuh, demikian dikeluarkan oleh Ibni Abi Hatim dan lain-lainnya. Wal murad anna tafdila mithqala dharratin minal hasanat innama huwa bifadlillahi azza wa jal. Sesungguhnya tersisanya sebiji darah kebaikan itu adalah karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Limudha'afatihi lihasanatil mu'min, agar dilipat kali hasanatnya orang mukmin dan barakahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha halu man kanat lahu hasanatun wa sayyi'at. Demikianlah orang yang memiliki kebaikan dan kejelekan sekaligus. Ditimbang, dikisas, diukur, dituntut sampai selesai, kemudian baru dilihat mana yang lebih rajih. Warad Allah rahmatahu faddala lahu min hasanatihi ma yudkhiluhu bihil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, menyisakan baginya kebaikan-kebaikannya dan melipatkannya ma yudkhiluhu bihil jannah, untuk masukkan dalam surga. Artinya seperti kajian tadi malam, tidaklah seorang masuk surga kecuali karena rahmat Allah, bukan karena kebaikan-kebaikannya, amalan-amalan solehnya, tidak. Tapi amalan soleh itu menjadikan Allah sayang pada dia, maka Allah masukkan di dalam jannah. Timbang, Allah tambahkan. Diukur, Allah lebihkan. Wa kulluhu min fadlillahi wa rahmatihi, semua itu dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Fa innahu la yadkhul ahadun al-jannah illa bi fadlillah wa rahmatihi. Karena tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Aqidah idrajat, sama dengan aqidah Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam aqidah as-salaf wa as-sabaq hadis, dan sama juga dengan aqidah semua para ulama ahli sunnah. Naam. Barakallahu fikum ila hadha naktafi. Wa barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.